Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul hati ala suwari ala suwarin wa ayatin mahsusatin. Babul hati utawi kikubab nerangno ndorong mendorong ala suwarin ingatasi piro-piro surat wa ayatin lan piro-piro ayat mahsusatin kang dihususno wa ayatin lan piro-piro ayat mahsusatin kang dihususno surat dan ayat-ayat khusus untuk dibaca. Jadi ini nanti akan menjelaskan ya keutamaan-keutamaan ayat tertentu, keutamaan-keutamaan surat-surat tertentu, sehingga ayat dan surat itu dianjurkan untuk banyak dibaca karena mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki ayat yang lain. Qala an Abi Sa'idin Rupani Rafi ibni al-Mu'alla radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Abi Sa'id qala ngendika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka ana ta ora ngajari sapa ingsun ing sira Allahumma suratin ing luweh gedhe-gedhene surat, luweh agung-agunge surat. Fil Qur'ani kang ing dalam Al-Qur'an. Kang tetep ing dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja ing dalam sadurunge yen to metu sapa sira Qabla an takhruja ing dalam sadurungi yen to metu sapa sira minal masjid saking masjid. Maukah engkau tak ajari surat yang terbesar dalam Quran sebelum kau keluar dari masjid ini? Oh, ya mau fa khoda. Mongko menggandeng sinten Kanjeng Nabi biati kelawan tangan ingsun. Lho Kanjeng Nabi gandeng saya. Oh ya Allah. Senangnya digandeng Kanjeng Nabi. Falamma aradna mongko semangsane ngarepno sapa kita. Falamma aradna mongko semangsane ngarepno sapa kita. An-nahruja ing yen temetu sapa kita. Di hari Said le. Masuk ya. Kok metu nang ulek-ulek maneh ngene. Ilang. Falamma aradna mongko semangsane ngarepno sapa kita. An-nahruja ing yen to metu sapa kita, kultu mongko ngucap sapa ingsun. Ngucap ngene ya Rasulullah, innaka setuhune panjenengan. Wahai Rasulullah, innaka setuhune panjenengan iku kulta ngucap sinten panjenengan. Ngucap ngene la'u allimannaka. Yektine bakal ngajari temen sapa ingsun ing sira. Alau allimannaka yaktine bakal ngajari temen sapa ingsun ing sira. Azama suratin ing luweh gedhe-gedhene surat. Azama suratin ing luweh gedhe-gedhene surat fil Qur'ani kang tetep ing dalam Qur'an. Kanjeng Nabi lah jenengan itu tadi berkata, sungguh aku akan mengajari kamu surat terbesar dalam Qur'an. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ditagih nih. Mau dijanji tage, mungkin kanjeng Nabi supeng nggih. Kok gak diajari, jare sebelum keluar dari masjid kok mau diajari lah. Waktu itu kita sudah mau keluar kok sing dereng diajari tage. Kala ngendika sinten, ya Allah. Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin utawi sing paling gedhe iku alhamdulillahirabbil alamin. Terus kami alhamdulillahirabbil alamin tok. Sampai walabdhalin. Iya utawi alhamdulillahirabbil alamin iku asab'u iku pitu almasani kang diulang-ulangi. 7 ayat yang diulang-ulangi. Allah. Wal Qur'anu al-azim alladhi utituhu. Wal Qur'anu lan al-Qur'an al-azimu kang agung alladhi kang utituhu kang diberi sapa ingsun ing al-Qur'an. Utiduhu kang diberi sapa ingsun ing Al-Qur'an. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Masyaallah. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Ya Allah. Kala ternyata ini Al-Fatihah nggih. Paling gede-gede ini Qur'an lho, kok iso? Fatihah itu paling gede-gede ini surat di dalam Qur'an. Karena semua tujuan Qur'an itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Semua maknanya Qur'an ada dalam Fatihah. Itu. Maka Fatihah adalah lho, surat yang terbesar di dalam Quran karena rangkuman-rangkuman Quran semuanya berada di dalam Al-Fatihah. Rangkuman Al-Fatihah ono nang bismillah. Bismillah niku mulai zaman senian pun wonten bismillah. Jadi tidak hanya khusus umat Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan bismillah itu khusus umat Kanjeng Nabi. Dalil lain menyebutkan tidaklah semua kitab Allah kecuali itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita mengikuti hadis niki, basmalah bukan termasuk khususnya hadil ummah. Tidak termasuk keistimewaan umat ini. Karena seluruh kitab Allah itu diawali dengan Nabi Isa ditanya. Nabi Isa dulu pernah dalam satu hadis diterangkan. Nabi Isa sama ibunya, sama Maryam, dimasukkan ke sekolahan. Sama gurunya disuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Sama gurunya. Katanya Nabi Isa, wa bismillahirrahmanirrahim. Lah apa maknanya bismillahirrahmanirrahim? Jadi Nabi Isa takon. Jadi guru nih, karo aku gak ngerti maknanya bismillahirrahmanirrahim, gak ngerti. Jadi Nabi Isa dijawab, bismi alba'u baha'ullah. Biar ini karo Nabi Isa satu persatu. Asin sana Allah. Almi mulkullah. Tuh harus diartani karo Nabi Isa. Guru ini tercengang. Ono santri. Murid lebih hebat daripada guru ini. Jika kau nulis gak gelem malah takon. Nah apa bismillah. Guru ini gak iso jawab. Jawab karo Nabi Isa. Masya Allah. Nah, berarti bismillah itu sudah ada sejak zamannya Kanjeng. Nah, itu maksud saya. Rawahul Bukhari. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sidin Rasulullah. Dian marande kala no panyol sang ora kula ro banget. Marande kon gawe panyu. Panyu anget ana. fi kala iku ngendika sinten Rasulullah fi kul huwallahu ahad ing dalam kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad ya terus, gak mek kul huwallahu ahad ngono ya ora. Sampai terakhir. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas. Kanjeng Nabi ngendika ngene, wallazi nafsi biyadi. Wallazi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun, jiwa ingsun. Iku biadihi ing dalam kekuasaane Allazi. Innaha setuhune kul huwallahu ahad. Iku surat Al-Ikhlas nggih maksude nggih. Iku la ta'dilu iku yektine madani apa kul huwallahu ahad. Ngimbangi apa kul huwallahu ahad. Tsulutsal Qur'ani ing sepertigane Qur'an. Tsulutsal Qur'ani ing sepertigane Qur'an. Oh, berarti maca kul huwallahu ahad Al-Ikhlas sepisan padha karo maca 10 juz. Nah, penak to. Nek kepengin maca sedina 40 juz wis diwaca saiki. Fatihah diwaca 3 ping 40 piro? 3 kali 4 12 120 padha karo ngatamno Quran ping berapa? 40 kali. Gala. Ayo. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawuhan Rasulullah. Satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ni ashabihi barang biro-biro sahabate Rasulullah ucap ngene ayajizu ahadukum ayajizu onoto apes lemah sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh ayaqra'a ing yen to maca sapa ahadukum bithulutsil qur'ani ing sepertigane qur'an fi lailatin ing dalam sewengi. Kanjeng Nabi dawuh, apakah salah satu kalian tidak mampu membaca Quran sepertiganya di malam hari? Fasyaqqa mengko berat apa dalika mengkono-mengkono baca sepertiga Quran di dalam semalam. Alaihim ing atase sahabat. Sahabat merasa berat ya. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Kanjeng Nabi ini bukan sekedar pertanyaan, tapi anjuran. Paham sahabat itu kalau ini merupakan anjuran perintah. Mosok kowe gak mampu maca Quran sewengi sepertigane rek. Ini bukan takon iki. Maca Quran semalam sepertiga Quran. Itu maknane. Mosok kowe gak ngaji Ari Said, maknane ngaji. Yo lu ora takon. Maknane ngaji. Yo. Kala ayajizu ahadukum ayyaqra'a. Makanya sahabat paham kalau ini perintah. Karena itu mereka susah. Ya Allah, kok semalam disuruh baca sepertiga? Berat. Ya berat ya. Sepertiga Quran semalam, ya berat itu. Ngoyo, isoy ngoyo. Loro ah. Awas. Kota lu kita di Pramusaji. Hati-hati nih. Ngalon-alon. Kala fasyaqqa dzalika alaihim. Wa qalu lan ucap sapa sahabat ayuna yudhiqu dzalik ya Rasulullah ayuna utawi endi-endine kita iku yudhiqu mampu sapa ayuna dzalika ing mengkono-mengkono maca Quran sepertiga maca sepertiga Quran Ya Rasulullah, lu Kanjeng Nabi siapa dari kami yang mampu semalam membaca sepertiga Quran? Pakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendika ngeten qul huwallahu ahad utawi qul huwallahu ahad ik Allahus samad ila akhirih iku turu-turu Qurani sepertiga Quran. Rawahu min ayat nanti hadis sobal Bukhari Imam Bukhari. Makanya nang wirid-wirid itu Ulul Wahad itu mesti wonten. Sisi Nawawi wonten Ulul Wahad ping 3. Tadi Ulul Haddad ping pira kang suwiti? Al Ikhlasnya ping 3. So pemimpinnya ora hafal ya. Ping 3. Nang ya Allah. Hizbul Latif ping 3. Lho mana? Apa tujuane ben padha karo ngatamno Quran ngono niku. Wan hulan saking Abi Said annarujulan setune wong lanang iku sami'a krungu sapa rajul. Rajulan ing wong lanang liya yaqra'u kang maca sapa rajulan qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad yuraddiduha halim bolan baleni sapa rajul ingkun wallahu ahad ingkun wallahu ahad. Jadi ada seorang sahabat mendengar sahabat yang lain yang dibaca mesti qul wallahu ahad, salat mesti wis qul wallahu ahad, mesti ditambah no qul wallahu ahad. Jadi mari surat waduha mesti mari aduha tambah sito qul wallahu ahad mesti ngono. Yeran wi. Kala falamma asbaha mongko semangsane isu-isuan sapa rajul. Rajul sing krungu niki. Ya mongko teko sapa rajul ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fazakaro mongko nutur sapa rajul. Rajul sing krungu dalika ing mengkono-mengkono penggaweane koncone yaitu maca surat Al-Ikhlas diulang-ulangi terus insyaallah. Kala wakana lan ana sapa rajul wong lanang sing krungu iku yataqalluha nganggep sedikit sapa ar-rajul ing iki ndi yang iki ngulang-ulangi Al-Ikhlas dianggap itu sedih maksudnya gue coba Al-Ikhlas pakolah maka ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladzi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biadihi ing dalam kekuasaan alladzi innaha seduhni Al-Fatihah Al-Ikhlas ya insyaallah. Iku la ta'dilu yakdine mengimbangi madhani apa Al-Ikhlas. Thulutsa Al-Qur'ani ing sepertiga Al-Qur'an. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Allah. Jadi ini pusing deh. Tenggorokane loro. Panas biasa. Radang ini. Kala rawahul Bukhari wa dilereni sedina ono ngajine no padha enak wis. Nek ateng lereni kaya piye. Nek nang pondok iki gak iso aku lereni. Embo gak iso. Ate prayu piye ngoten tok mentasane kok gak enak. Kecuali nek tak tinggal nang Jember ono nang baru. Kala rawahul Bukhari. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kokolang dikosin Rasulullah. Kurukula walaupun sakit ngaji kadang malah sakit malah itu akeh nek ngaji no ya Allah. Malah kaleren-leren wae. Sakit malah ngaji nek kuat. Kokolang dikosin Rasulullah fi qulullah wahadin dalam qulullah wahad Nanti kau ngeten. Inna hasaduhni kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Iku ta'dilu bandingi apa surat Al-Ikhlas. Tulusan Qur'ani ing sepertikai Qur'an. Rawahu ngriwata kening hadis. Sopal Bukhari yu imam Bukhari. Fa'ana nasin radiyallahu anhu anna rajulan sedeni wong lanang iku kol. Ngucap sopa rajul, ngucap ini ya Rasulullah. Ini sedeni ingsun iku hibu senang sopa ingsun. Hadihi surata ing ikilah surat. Yaiku rupane kul huwamma ahad. Anjir Nabi kalau remen banget surat ini. Wah enak nih. Surat Ikhlas. Kalau nanti kau sinten kanjeng Nabi, inna hubbaha setuhune mencintai hadis surah, setuhune mencintai hadis surah, iku ada kholaka ngelepokno opo hubbuha ing siro, iku ada kholaka ngelepokno opo hubbuha ing siro, al jannata ing surga. Cintamu kepada surat itu menjadikan engkau masuk surga. Ya Rizaid, cinta surat Al-Ikhlas sambil kesambel ulek. Kul huwallahu ahad. Ya Rizaid, habis sudah sambel uleknya. Rawahu datang ya hadis sapa Tirmidzi. Oh, apa sambel ulek itu? Warung dah. Di mana itu? Bantul. Rawahu Tirmidzi. Apalah yang dia sinan Tirmidzi. Yang Suyuti lho kan gawe sambal ulek. Gak metu. Ya Suyuti. Kara-kara yang ingin sambal ulek kan Suyuti. Ulek no sambal kayak no. Apalah yang dia sinan Tirmidzi. Hadithun Hasanun. Tapi iki ku hadithun hadith. Hasanun kang Hasan. Warwahu lan kira no ingin hadith. Sobal Bukhari. Imam Bukhari. Fisuhihihi. Yang dalam Sahih Bukhari. Taliqan kelawan naklek. Naklek niku membuang awal sanad. Itu jenenge naklek. Jadi awal sanadnya dibuang. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah alam taro ayatin unzilat di lailah. Alam taro ana to ora ningali sapa sira. Ayatin ing biro-biro ayat unzilat kang tenturno opo ayat ha di lailata ing dalam ikilah bengi lam yura ora ditingali opo misluhunna sepadane ayat kotu ing dalam zaman kang wis lewat ul a'udzu birabbil falaq. Utawi ayat iku kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi Dawud, tidakkah engkau melihat ada beberapa ayat yang malam ini diturunkan yang tidak pernah dilihat ayat yang seperti itu? Dalam masalah apanya kok enggak ada yang sama? Dalam masalah takwidnya, dalam masalah minta perlindungannya, dalam masalah ini bisa dijadikan perlindungan dari gangguan setan, dari gangguan jin, dari gangguan apa saja. Ini yaitu al-falaq karo anas. Makanya ini ayat ta'widat, makanya diarani mu'awwidzatain. Ya, dua ayat yang melindungi. Ini kepingin gak diganggu sangka apa-apa nih. Kepingin rezekine lancar, bulan balen nih. Al-Falaq karena apa? Anas. Ini ku anjurannya Syekh Abdul Hasan Asyadidi. Kalau Nabi Sa'id al-Khudri lan saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu kal ang dikosin dengan Abu Sa'id. Jenengmu itu Abu Sa'id atau Ari Sa'id? Ane? Kok Abu Sa'id wae? Ari apa jen Ari? Sini Ari. Ari. Gala ngendika sinten Abu Sa'id. Ganti Abu Sa'id kemarin, ha? Ari Sa'id. Foto Abi Said lah wis. Dadi sing rada keren celokane Bi Abi ya. Oh. Abu kan kok dadine abu-abu. Ya lha ngendika sinten nek Abu Said? Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu ali. Mempodo kan Ari karo Abi ngono. Takon bapake apa maknane Pak Ari, Pak? Kala hari ini mungkin ya. Ari berarti meruhno sapa sira. Mungkin Ari. Hari ini kan meruhno ya. Hari ini arek wedok biasane hari ini. Nek lanang ya ora ono, mos Arina padha padha padha wedok iku. Iku ya ta'awwazu njaluk perlindungan sinten Rasulullah. Minaljani saking jan setan niku. Setan lan bolo-bolo ni. Wa ainil insani lan moto ni menungso. Hadana zalat sehingga turun opo al muawwidatani. Opo ayat surat muawwidah luru. Surat yang melindungi luru. Falamma nazalata mongko semangsani turun opo al muawwidatani. Mongko semangsani turun opo al muawwidatani. Akhoda mongko mengambil sinten Rasulullah. Dihima kelawan al-mu'awidatani. Wa tarokalan ninggal sinten Rasulullah maing berkoro. Siwa huma kang sa'liyani al-mu'awidatani. Awalnya Kanjeng Nabi minta perlindungan kepada Allah dari jin, dari manusia. Nggih. Tapi setelah ayat Al-Falaq karo An-Nas turun, beliau wiritannya cuma Al-Falaq An-Nas. Tidak perlu wiritan lain untuk melindungi diri dari gangguan jin dan manusia. Cukup Al-Falaq karo An-Nas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah minal Qur'ani iku setengah saking Qur'an suratun utawi surat siji. Salasuna ayatan. Rupani 30. Salasuna rupani 30 ayatan. Apa nih ayatnya? Syafaat memberikan syafaat apa iki surat. Syafaat kang memberikan syafaat apa iki surat lirojulin marang wong lanang. Hatta gufiro singgo tingapuro so gufiro singgo tingapuro so polahu marang rojul. Ada termasuk dari Quran satu surat 30 ayat yang jika itu dibaca oleh orang tersebut maka orang tersebut akan disyafaati oleh surat itu, bahkan dosanya seluruhnya diampuni. Apa iku? Wa yauti surati kutabarokalladhi biyadihil mulku. Niki terus niki yo kami gitu sampai terakhir. Galar wa kung diwetakan ing hadis sopo Abu Dawud wa Tirmidzi. Qala lan ngendika sidan Tirmidzi hadisun hasanun. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam switch ni riwayat Abi Dawud. Lan iku ing dalam riwayat Abi Dawud utawi Dawud tasfa'u, bukan syafaat tapi tasfa'u. Wa Nabi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi man qara'a man utai sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man. Bil ayataini kelawan ayat loro min akhir suratil Baqarati. Kang saking akhire hale saking akhire surat Al-Baqarah fi lailatin ing dalam suwengi. Kafata humongko nyukupi opo ayat ini ing man mutafakun aleh. Barang siapa yang membaca dua surat terakhir dari surat Baqarah di malam hari, maka dua ayat itu akan menghindarkan dia dari seluruh keburukan. Menghindarkan dia dari seluruh sesuatu yang tidak diingini. Nah, ini makane nek ini ono nih mulai amanar rasul nih. Mulai amanar rasul ya sampai terakhir surat Baqarah. Ya, dibaca enggak itu nang apa namanya? Hadat ya, dibaca itu. Nah, ini fungsinya ngeten. Ya kan roti bulan hadat ini diwaca medino jane maghrib. Ngono. Gala muttafaqun alaih ila kafatahul makruha ila ten ucap nopo ucapan kafatahu nyukupi opo ayat ini ingman al makruha ing perkara kang digedingi tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono bengi wakila lan ten ucap nopo ucapan kafatahu nyukupi opo ayat luru ayat ini ingman min qiyamil lail saking qiyamul lail. Nek maca surat amanar rasul ayat nih sampai terakhir Baqarah padha karo salat tahajud. Nek mari saya diwaca iku le. Pek menawa engko gak sida tahajud turu ya. Nek sida tahajud ya tuh ganjaran loro sampean kan ngoten. Gala wala. Sing kala. Istirahat yo timami arep dibae ya. Ya Rabbana karuna. Ya.